السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين صهرمتي، kita akan mulai membaca kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Amir ibn Abid As-Sabuni An-Nisaburi, yang digelari Al-Hafidh, Al-Mufassir, Al-Muhaddith, Al-Faqih, Al-Wa'ud, yang juga mulakab di Syekhul Islam. Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Bahkan terkenalnya Al-Wa'ud sejak umur 10 tahun, sebagaimana dikisahkan oleh Abdul Ghafir Al-Farisi, bahwasanya beliau ini aq'ada bi majlisil wa'ad maqam abi, dia didudukkan di majlis untuk menyampaikan mau'izah dalam keadaan umurnya baru 10 tahun. Ada 10 tahun di sini. Sir. Masyaallah. Rahimahullah. Dan dihadiri majlisnya oleh beberapa ulama. Di saat itu hadara imatul waqti majalisahu, hadir para ulama di masa itu di majlis beliau yang relatif masih sangat muda. Di antaranya hadir Imam Abu Thayyib Sahal ibn Muhammad As-Suluqi, juga hadir Abu Ishaq Al-Isfrayini, hadir Imam Abu Bakar ibn Farik rahimahumullah ajma'in. Bahkan beliau Abdul Ghafir menyebutkan pujiannya kepada beliau ini, karena Imam Syekhul Islam al-khatib, al-mufassir, al-muhaddis, al-wa'id, awhada waqtih. Awhada waqtih artinya satu-satunya di zamannya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan munculnya seorang yang istimewa yang dikatakan awhada waqtih, satu-satunya orang yang seperti itu. Betul-betul kekuasaan Allah menciptakan hamba-hambanya mujaddid, alim. Wa adal muslimina fi majalis tadzkir 70 sana. Masih kata beliau, kata Abdul Ghafir rahimahullah, beliau memberikan nasihat-nasihat itu karena sejak kecil selama 70 tahun memberikan mau'izah. Maka beliau digelari dengan julukan-julukan yang baik. Di antaranya digelari dengan Saifus Sunnah wa af'a ala ahli al-bid'ah. Saifus Sunnah artinya pedang sunnah dan ular terhadap kelompok-kelompok sesat. Ditakuti hujah-hujahnya yang disampaikan meruntuhkan semua penyimpangan dan kesesatan. Adapun gurunya banyak, dan diantaranya yang sering kita kenal namanya adalah Imam Abu Abdullah Al-Hakim Sahih Al-Mustadrak, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Itu termasuk abrazuhum, yang paling menonjol dari guru-guru beliau adalah Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh An-Nisaburi. Juga yang kalian pasti tahu juga di antara guru-gurunya adalah Abu Tahir Muhammad Ibn Al-Fadl Ibn Muhammad Ibn Ishaq Ibn Man Ibn Huzaimah. Yang dikenal Ibn Huzaimah. Beliau juga termasuk salah satu guru-guru beliau. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain. Dan beliau menimba ilmu dari para imam-imam, ahlul hadis, dan para ulama. Dan biasanya ketika dia menyebutkan dengan kalimat berkata ahlul hadis, adalah mereka ini, semuanya. Para imam-imam yang merupakan guru-gurunya, atau guru-gurunya, para guru-gurunya. Para ahlul hadis. Qul inna a'udzukum Allah. Beliau menyebarkan ilmu dengan imla'an, tasnifan, wa tadzkiran dalam berbagai macam bentuk penyampaian ilmu. Tidak hanya dengan tausiah dan mau'izah, tapi beliau juga mengimla'kan apa yang beliau dengar dari hadis-hadis dari para guru-gurunya. Dan juga yusannif kitab, menulis kitab-kitab, di antaranya kitab yang bersama kita ini, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Wa tadzkir, majlis-majlis yang mengingatkan kaum muslimin, menasihati mereka. Wa istafada minhu an-nas ala ikhtilafi tabaqatihim, sehingga manusia mengambil faedah sangat banyak dari beliau. Manusia ala ikhtilafi tabaqatihim, manusia dari berbagai macam tingkatan, dari anak-anak remaja hadir, dari orang dewasa hadir, dari orang-orang tua juga hadir, dari kalangan awam hadir, dari kalangan masyayikh juga hadir di majlis beliau. Istafad min majlisihi an-nas kathirun ala ikhtilafi tabaqatihim. Berkata Sam'ani, qala Sam'ani rahimahullah, sami'a minhu al-hadith alimun la yuhsun, mengambil hadis dari beliau, atau yang mengambil hadis dari beliau adalah para ulama yang la yuhsun, yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Di Khorasan, di Ghaznah, di negeri Hind, dari Jurjan, dari Tubrustan, dari Zughur sampai ke Haran dan ke Syam, Baitul Maqdis wal Hijaz, Makkah Madinah, wa bilad Azerbaijan. Semua dari semua kota-kota tadi, negeri-negeri tadi berdatangan untuk mengambil faedah hadis dari Imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullah. Walaupun fiqih beliau dikatakan madhabnya Syafi'i, dan beliau salah seorang tokoh dari ulama Syafi'iyah, tetapi sebagaimana para ulama, tidak ada satu orang pun yang mengajarkan taklid. Maka beliau tetap menyampaikan dengan dalil, dengan hujjah. Dan tentunya ini sebagai qiyamul hujjah ala syafi'iyin, ala syafi'iyah, sebagai hujjah kepada mereka-mereka yang mengaku syafi'i. Kami madhab syafi'i. Kamu madhab syafi'i, ataupun kamu madhab hambali, ataupun kamu madhab maliki, kalau dalam masalah akidah tidak berbeda, walhamdulillah. Kita kaji kitab Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya yang penuh dengan ilmu. Siapa mensyarahnya? Yang menulisnya Abu Ja'far Tahawi Al-Hanafi. Yang mensyarahnya Ibn Abdul Izz Al-Hanafi. Tetapi tidak berbeda ketika kita membaca kitabnya Aqidatu Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sawbuni Asy-Syafi'i. Dan tidak berbeda pula ketika kita membuka kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau kitabnya para ulama dari madhab Hanabilah. Dalam masalah akidah, alhamdulillah. Dalam masalah fiqih pun tidak berbeda, kecuali pada perkara-perkara yang sifatnya sedikit dan kecil. Artinya bukan perkara-perkara yang usul. Adapun usul, prinsip-prinsip dasarnya, walhamdulillah, mereka di atas sunnah, mereka di atas akidah yang sama, di atas prinsip-prinsip sunnah, di atas usul as-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka semuanya menganjurkan, menyatakan jangan taklid pada siapapun. Pegang Quran dan sunnah, ambil dari para sahabat dan para salafus saleh. Khairun a'zakumullah. Dan kita pilihkan syarahnya dari syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah, Rabi'us Sunnah, yang hidup di zaman kita, di antara kibar ulama ahlus sunnah fi hadha zaman, yang dikatakan sebagai imam jarh wa ta'dil fi hadha zaman, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu وجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين وثبته الله على التوحيد والسنة. اخواني في دين اعزكم الله, قال بركات امام ابو عثمان ابن اسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله dalam kitabnya yang نافع عقيدة سلف اصحاب الحديث, كتب لي والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin dan akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Amma ba'd, fa inni lamma waradtu Amdatu Bursan wa bilad Jilan mutawajjihan ila baitillahil haram wa ziyarati qabri nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabihi alkiram, sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusula fi usulid din allati samsaka biha alladhina madaw min a'immatid din wa ulama'il muslimin was salafus salihin. Kata beliau, ketika aku dalam perjalanan menuju Tubrustan dari negeri Jilan, negeri-negeri Masyriq, mengarah menuju Baitullahil Haram dan juga ziarah kubur nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sahabatnya al-kiram, ketika itu ada yang meminta kepadaku dari para sahabat-sahabatku, ikhwani yani muslimin fid din, ikhwani fid din, an ajma' lahum fusulan, meminta kepadaku untuk mengumpulkan fusul, pasal-pasal tentang masalah prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh orang-orang yang terdahulu dari para imam-imam pemuka agama, yang dipegang oleh para ulama kaum muslimin dan para salaf salihin, wahadaw wada'un nas ilaiha fi kulli hain, yaitu yang mereka selalu membimbing umat dengan itu, mengajak manusia dengan itu setiap saat, wa nahaw amma yubaduha wa yunafiha, yang selalu melarang dari perkara yang menyelisihi prinsip ini. Qul inna na'azukum Allah wa nahu amma yudaduha wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin. Ulati beliau diminta untuk menulis prinsip-prinsip dasar agama yang dipegang oleh para salafus saleh, yang mereka selalu mengajarkan prinsip itu dan melarang untuk jangan menyelisih prinsip-prinsip itu. Wawalau fittiba'iha wa'adau fiha, prinsip-prinsip yang mereka berwala karenanya dan bara karenanya, prinsip-prinsip yang dijadikan patokan al-wala wal-bara, berkawan dan bermusuhan karena prinsip ini. Wabadda'u wa kaffaru man yataqada ghayraha, yang bahkan mereka membid'ahkan atau mengkafirkan siapa yang menyelisihinya. Wa akhrajul anfusihim wa liman da'uhum ilaiha barakatiha wa khairaha, yang mereka menjaga untuk diri-diri mereka dan juga menjaga untuk orang-orang yang didakwahinya agar tetap mendapatkan berkah dan kebaikannya. Wa adzau ila maqaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha wastimsakihim biha, dan mereka sudah kembali yang sudah meninggal dengan apa yang mereka pegang itu, apa yang mereka amalkan, dan mereka sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala atas akidah mereka dan berpegangnya mereka dengan prinsip-prinsip itu. Wa irsyadil ibad ilaiha wa hamlihim iyahum alaiha, mereka sudah kembali kepada apa yang mereka amalkan dari membimbing umat, membimbing para hamba kepada prinsip-prinsip itu yang membawa mereka di atas prinsip-prinsip itu. Itu yang mereka minta, agar aku menulis prinsip-prinsip yang seperti itu dipegangnya oleh para ulama ahlu sunnah, oleh para ahlul hadis, oleh para salafus saleh, yang mereka pegang kuat-kuat, mereka ajarkan, mereka peringatkan dari bahaya yang menyelisihinya, dan mereka bahkan menjadikan sebagai patokan al-wala wal-bara, yang mereka sampai matinya memperjuangkan mengajarkan prinsip-prinsip tersebut. Fastaghfirullah, maka aku pun beristikharah, berdoa pada Allah meminta pilihan. Wa athbattu fi hadzal juz', dan kemudian aku tetapkan di juz ini dalam kitab ini, ma tayassara minha 'ala al-ikhtisar, yang kami mampu untuk mengumpulkan dari prinsip-prinsip ini secara ringkas. Raja'a an yantafi' bihi ulul albab wal absar, dengan mengharapkan agar ulul albab wal absar bisa mengambil manfaatnya. Wallahu yuhaqqiqud dhann, semoga Allah mewujudkan prasangka yang baik kita. Wa yujzil 'alaina al-mann, semoga memberikan pahala yang banyak dan memberikan kepada kita pemberiannya dan taufik dan istiqamah di atas sabilir rusyd, di atas jalan yang lurus. Sabilul haq bimannihi wa fadlih, dengan pemberiannya dan fadilahnya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah diawali oleh beliau, oleh Imam Musawuni, dengan sebab penulisan. Dan demikianlah seringkali mereka menyusun buku-bukunya dengan diawali mengapa beliau menulis. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Beliau puji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya. Setelah menyebut mukaddimahnya, beliau berkata, amma ba'd. Fa inna 'inayata ulama'il Islam bil 'aqidatil Islamiyah ma zalat 'ala marril 'usur hiya syughluhum asy-syaghil. Kata Syekh Rabi', sesungguhnya perhatian para ulama dalam masalah akidah mazalat ala marril usur, terus menerus sepanjang masa, sepanjang waktu, di zaman ke zaman atau dari zaman ke zaman, selalu itu menjadi syughluhum musyaghil, menjadi perkara yang paling menyibukkan mereka. Artinya para ulama dalam dakwahnya, dalam kesibukannya, yang paling mereka pentingkan adalah masalah akidah, usuluddin, prinsip-prinsip agama, usulus sunnah. Dan demikianlah kesibukan mereka para ulama sepanjang masa. Ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Mengapa demikian? Lima ya'lamun min makanatil aqidah. Karena mereka tahu kedudukan aqidah yang sangat tinggi. Wa ahammiyatiha. Karena mereka tahu betapa pentingnya prinsip-prinsip aqidah. Wa qiyamil Islam. Wa usulihi wa furu'ihi 'alaiha. Juga mengetahui bahwa tegaknya Islam, tegaknya prinsip-prinsipnya dan juga cabang-cabangnya di atas akidah. Fa tara mu'allafatuhum tataba'a wa tafra. Maka lihat tulisan-tulisan mereka para ulama tataba'a, terus menerus, tidak berhenti. Tatra, silih berganti. Yattabi' ba'daha ba'da, yang satu mengikuti yang lain. Selalu mereka menulis. Fi kulli asrin minal usur, di setiap zaman, setiap masa, mereka selalu menulis masalah prinsip-prinsip akidah ini. Lihat ya ikhwan fillah a'azakumullah, kita lihat pada kenyataannya, siapa imam-imam yang tidak menulis prinsip-prinsip akidah? Semua mereka menyusunnya, menulisnya. Wa qad yajidul 'alim fi baladin minal buldan hajata hadzal balad ila tadhifil 'aqidah. Kadang-kadang seorang ulama di satu negeri, dari negeri-negeri muslimin, kadang mereka melihat hajata hadzal balad, melihat betapa butuhnya penduduk di negerinya untuk mengetahui aqidah dan untuk dibersihkan aqidah mereka, tanzif al-aqidah. Li'annahu qad yusallat 'alaihim al-jahl. Karena kadang-kadang mereka dikuasai oleh kebodohan. Wa qad yakthur ahlul fitan, dan kemudian banyak para ahlul fitnah, ahlul bid'ah, golongan-golongan yang menyimpang sesat dari sunnah. Fayadfa'una bisyubuhati ilan nas. Maka golongan ahlul fitnah, ahlul bid'ah, ahlul syubuhat ini menyebarkan syubhat-syubhat yang mengkaburkan akidah Islam, merusak akidah Islam atau mengotori akidah Islam. Maka para ulama melihat bahwa ini butuh untuk dibersihkan. Harus ada orang yang menerangkan mana usul yang benar-benar prinsip ini dari Quran dan Sunnah, dan dipegang oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan para a'immah setelahnya, para ashabul hadith. Dan mana yang ternyata itu hanya takhayul, khurafat, itu hanya bid'ah, tambahan-tambahan, hanya perkara-perkara yang dalam keadaan tidak bersumberkan dari dalil. Khamilina azakumullah. Ini barakallahu fikum, adalah kajian kitab. Sehingga saya memiliki usulan semuanya harus bawa kitab atau paling tidak fotokopian kitab, sehingga jangan ada yang ngelamun. Kalau kajian-kajian muhadharah biasanya irtijalan tanpa kitab, seperti kajian kemarin, biasanya gak ada yang ngantuk begini semua. Tapi kalau sudah saya baca kitab kalimat per kalimat, yang gak bawa kitab ngelamun, kemudian ngantuk. Baik, usikum bitaqwallah wa ta'allum. Nah, narji ila kitab. Qala, dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, fayara al-alim al-hajah ila dar'i hadhihi syubah. Maka seorang yang alim, seorang ulama yang berilmu, mereka melihat kebutuhan yang sangat penting atau kebutuhan yang sangat pada masyarakat di negerinya, ila dar'i hadhihi syubah, untuk ditolak dan dibantah syubhat-syubhat tersebut. Wa tawdih mu'taqad salaf salih, dan dijelaskannya akidah para salaf salih, para sahabat, para tabi'in, wa man sara 'ala nahjihim, dan juga siapa-siapa yang menjalani jalan mereka dari para a'immatul hadis, dari para imam-imam ahlul hadis ridwanullah 'alaihim majma'in. Fayaqumu bihadzal wajib yasuddu hadzal faragh, kemudian ulama tadi menegakkan kewajibannya dan menutupi kekosongan tadi. Wa hadzal imam Sabuni, dan ini juga imam yang sedang kita bahas kitabnya, Abu Uthman Sabuni rahimahullah, ka'annahu sya'ara bihajati hadhihi albilad, sepertinya beliau sudah merasa betapa butuhnya mereka, penduduk di negerinya, untuk mendapatkan penjelasan akidah yang lurus, akidah para salafus saleh, para ashabul hadis, dan bantahan terhadap syubhat-syubhat. Khana bin Azzaqullah, demikian pandangan seorang ulama. Bukan berfikiran bagaimana bisa menjadi da'i kondang yang dikenal di mana-mana, atau bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dengan ilmunya. Bukan. Tapi berpikir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di negerinya, apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di negerinya. Ketika dilihat mereka terkaburkan akidahnya dengan berbagai macam akidah-akidah yang sesat dan menyimpang, maka mereka menegakkan kewajiban, yaitu meluruskan akidah, membersihkan akidah, menerangkan mana akidah para salafus saleh, akidah yang merupakan prinsip yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, yang diyakini oleh pengikutnya dari para a'immah ashabul hadis, di antaranya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ahlul hadis hum ath-thaifatul mansurah, yang dimaksud dengan ahlul hadis para ulama, pakar-pakar ahlul hadis, mereka lah at-ta'ifatul mansurah wal firqatul najiyah, mereka golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah, dan mereka golongan yang selamat. Artinya mereka termasuk dalam hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi mansurun, bahwa akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansurun, dan mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu dimenangkan oleh Allah ta'ala sampai datangnya hari kiamat, akan selalu ada. Maka dijuluki yang dimaksud oleh Allah SWT, atau golongan yang dimaksud oleh Nabi, dengan ta'ifah al-mansurah. Demikian pula firqatun najiyah, isyarat kepada ucapan Rasulullah SAW juga, yang menyatakan bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidatun, kecuali satu golongan. Khana bin na'azakumullah, berarti satu golongan ini najiyah, selamat. Maka muncul istilah firqatun najiyah, golongan yang selamat. Maka ketika ditanya siapa ta'ifatul mansurah, yang kata Nabi akan terus ada sekelompok umatku di atas hak, mansurun, siapa mereka? Para ulama, ashabul hadith. Siapa yang selamat dari 73 golongan? Siapa firqah yang najiyah, yang selamat? Mereka para ulama, ahlul hadith. Bahkan mereka para ulama menyatakan, kalau bukan ashabul hadith, kalau bukan para ulama, fala adri manhum, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Khana bin na'azakumullah, maka mereka para ahlul hadis adalah ta'ifatul mansurah dan sekaligus firqatul najiyah. Wahum marja'an nas fil aqidah wa fi abwabil ilmi kulliha. Maka mereka para ulama ashabul hadis ini menjadi rujukan manusia dalam masalah aqidah, dalam masalah abwabul ilmi, dalam masalah yang lainnya, masalah fiqh dan lain-lainnya. Para fuqaha butuh mereka, para mufassirun butuh mereka, para mu'arrikhun butuh mereka, wasa'ir tawa'ifil ummah muhtajatun ashadd al-hajah ila ma 'inda ahli al-hadis. Maka seluruh para ulama, semua kelompok-kelompok para imam-imam, semuanya butuh pada ahlul hadis. Semuanya menjadi atau mengambil para ahli hadis sebagai rujukan. Ahli fiqih, dia tahu bagaimana istimbat hukum, dia tahu bagaimana mengambil fawaid dari satu hadis. Istafadna min hadal hadis fawaid, bahkan kadang 5 fawaid, kadang 50 fawaid, kadang mereka menyatakan bahwa faedah dari hadis ini aku bisa sebutkan 100 faedah. Masya Allah, memang mereka fuqaha, betul-betul fuqaha, ahli dalam bidangnya. Mereka mengerti bagaimana istinbat hukum dari hadis-hadis tersebut. Tetapi mereka perlu untuk bertanya, apakah hadis itu sahih? Kepada siapa? Para ashabul hadis. Kata Syekh Al-Albani, "Utsbutul 'arsy tsumma anqush." Mantapkan kursinya baru diukir. Kalau diukir dalam keadaan kursinya goyang, enggak bisa. Apa maksudnya? Maksudnya pastikan dulu kesahihannya baru dibahas istibat hukumnya. Kalau sudah istibat hukumnya min hadal hadis fawaid hadha kada wa kada, sampai sekian fawaid, ada 100 fawaid, kemudian dikatakan bahwa dari hadis ini pula kita ambil kaidah-kaidah dari hadis ini pula sampai sekian panjang lebar, ternyata hadisnya dhaif, buyar semua tadi rincian fiqih tadi, runtuh semuanya. Khairina a'azakumullah. Sehingga mereka membutuhkan ilmu hadis dari para ahli hadis. Ketika menafsirkan, sekarang mufassirun, bagaimana tafsir ayat ini, bagaimana tafsir ayat itu, juga bertanya riwayatnya dan sanadnya, bagaimana Rasulullah SAW ketika ayat ini turun, dan bagaimana ucapan beliau tentang ayat ini, bagaimana sikap para sahabat ketika itu. Dan tidak mungkin akan diambil tanpa sanad. Tidak mungkin menaiki rumah tanpa tangga. Maka mesti akan bertanya pula tentang riwayat dan sanadnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang ayat ini, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Yahtajun ila ahli hadis. Sehingga barakallahu fikum, jangan kalian terkaburkan. Ada ahli hadis, wahuwa mufassir. Ahlul hadith wa huwa faqih. Ahlul hadith wa huwa mu'arrikh. Kenapa demikian? Karena itu modal utama. Enggak akan bisa berbicara tentang agama tanpa sanad, tanpa riwayat. Orang yang berbicara agama tanpa sanad, tanpa riwayat, tanpa dalil, maka dia adalah orang yang mengigau. Sama sekali tidak didasari hujjah, dan itu sangat-sangat berbahaya. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, tawaiful ummah, semua kelompok-kelompok kaum muslimin, muhtajatun ashadda al-hajah ila ma 'inda ahli al-hadis, mereka sangat membutuhkan pada ulama ahli al-hadis, min aqidah, dari aqidah, wa bayan al-hadis, keterangan hadis-hadis, wa tafriq baina sahihiha wa dha'ifiha, untuk mengetahui dan membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Dan juga mereka membutuhkan ahlul hadis untuk mengetahui ar-rijal, perawi-perawinya, apakah mereka jujur atau pendusta, sadiquhum min kadibihim wa dha'ifuhum min qawihim, untuk mengetahui para perawinya, apakah dia jujur atau orang yang tidak jujur, apakah dia kuat hafalannya atau orang yang lemah hafalannya. Illa yajidun hadza illa 'inda ahli al-hadis, karena mereka tidak akan mendapati yang demikian kecuali pada mereka ahlul hadis, para ulama, pakar-pakar ahlul hadis. Wa hum 'alatun 'alaihim, maka siapapun akan berkait dan enggak bisa lepas dari ahlul hadis. Inilah sebabnya kenapa beliau menulis kitabnya dengan kalimat aqidatus salaf ashabul hadis. Aqidatus salaf, dan mereka-mereka para pemegang-pemegang hadis, para ahli di bidang hadis. Artinya mereka-mereka yang berbicara dengan hujjah, dengan dalil, dalil-dalil dari Quran dan sunnah, sunnah-sunnah yang sudah mereka pahami betul bahwa hadis itu sahih, yang sudah mereka pahami betul bahwa rawi-rawinya thiqah, rawi-rawinya kuat hafalannya, terpercaya, yang mereka tahu betul bahwa sanadnya bersambung sahih, yang mereka sudah tahu betul bahwa hadisnya dalam keadaan mahfuz, tidak syadz, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Dan mereka juga paham bahwa riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya dalam keadaan ghairu mu'allal, tidak memiliki cacat hadis. Ini mereka. Tetapi haula yang bukan ahlul hadis meyakini dengan satu keyakinan, ternyata sumbernya dari hadis yang dhaif, beritanya dusta, meyakini sesuatu yang dusta. Kasihan. Meyakini sesuatu ternyata itu adalah khurafat, karangan para pendusta. Qul inna a'udzubikumullah. Meyakini sesuatu ternyata itu adalah ucapan kelompok-kelompok sesat dari Syiah Rafidhah atau dari kaum Sufi yang mereka membuat berbagai macam riwayat-riwayat dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan kedustaannya. Maka akhirnya tersesat. Tetapi ashabul hadis meyakini sesuatu dengan hujjah, dengan hadis, dengan riwayat, yang riwayat yang mereka ketahui betul dengan ilmu mereka bahwa itu sahih. Tahu rawi-rawinya, tahu sanadnya, tahu mereka lahir tahun berapa, meninggalnya tahun berapa, bertemukah dengan rawi yang di atasnya, bersambungkah sanadnya, mereka tahu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwa mereka lah orang-orang yang di atas hak, di atas kebenaran, karena ucapan mereka qala Rasulullah SAW dengan kepastian. Dengan kepastian artinya dengan bukti-bukti bahwa riwayatnya sahih. Benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi hafizahullah, ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحق معهم. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhabarkan bahwa kebenaran bersama mereka. Wa anahum hum ahlun najah. Dan mengkhabarkan bahwa mereka lah orang-orang yang selamat. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas perintah Allah, tidak merusak mereka, tidak merugikan mereka, orang-orang yang mengacuhkan mereka dan tidak menolong mereka, tidak merugikan mereka, orang-orang yang khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perintah Allah, wa hum zahiruna 'alan nas, dan mereka tetap zahir menang di atas manusia. Dan diantaranya tafsir para ulama adalah menang hujjahnya enggak pernah kalah. Hujjahnya tidak pernah akan kalah sepanjang sejarah. Dan itu diakui oleh semua kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mereka-mereka ahlu balal, ketika murid-muridnya mengeluh, kenapa kita selalu kalah dan pengikut kita habis diambil mereka, para ahli sunnah, kata gurunya, karena kalian tidak membawa hujjah. Ngaku mereka, karena kalian tidak membawa dalil. Mereka selalu membawa dalil. Qanibina'azakumullah, kaum muslim yang sahurmati, inilah yang dikatakan zahirun, mansurun, yang selalu ditolong dan selalu dimenangkan oleh Allah SWT. Baik, kalau generasi-generasi setelahnya barangkali tidak turun ayat bahwa mereka lah yang dimaksud, sehingga gak bisa dipastikan. Tetapi generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga dipuji oleh Allah langsung dan Rasulullah SAW. Qanifirina azakumullah. Sebagaimana apa yang sering kita sampaikan dari ucapan Rasulullah SAW tentang para sahabat, bahwa yang selamat itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, mansus nassan sariha, tertulis dengan nassan sarihan, tulisan dan ucapan yang sangat jelas dari Nabi, diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, gak bisa dibantah oleh siapapun. Ini hujjah yang qat'iyah, bahwa siapa ta'ifatun mansurah, siapa firqatun najiyah, mereka para sahabat. Kemudian siapa yang mengikuti mereka? Karena dalam riwayat mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Bahkan dalam ayat Allah menyatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian Allah katakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Baik, siapa tabi'una lahum bi ihsan kalau bukan ashabul hadis? Siapa pengikut mereka dengan ihsan kalau bukan para ulama, para pakar-pakar hadis yang mengetahui betul dengan sanad, dengan riwayat yang sahih, bahwa ini benar-benar ucapan sahabat fulan, sahabat ansar, sahabat muhajirin. Siapa? Ashab al-hadis. Siapa lagi selain mereka? Kalau bukan mereka, fala adri man hum. Kalau bukan mereka, kita enggak tahu lagi siapa. Enggak ada yang lain yang mengetahui riwayat dari mereka, ucapan mereka, fi'il mereka, dan diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, ya mereka para ashab al-hadith, ahlu sunnah. Khamilina azakumullah, sehingga jangan ragu bahwa mereka adalah golongan yang alal haq. Ashab al-hadith adalah golongan yang di atas kebenaran. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Wa a'immatul Islam al-mu'tabarun. Para imam-imam kaum muslimin yang diakui, yang mu'tabar, seperti Abdullah bin Mubarak, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ibn Ma'in, wa Ali bin Al-Madini, wa Al-Bukhari, wa Al-Tirmidhi, wa Ibn Taymiyah, wa man qablahu wa man ba'dahu, dan orang-orang yang sebelumnya dan juga orang-orang yang setelahnya, hingga sampai para ulama yang lain. Semuanya dalam keadaan mengakui dan menyatakan hal tersebut. Bahkan hatta min ulama min ahli tasawuf, bahkan tokoh-tokoh ulama yang digolongkan ahli tasawuf, para mutakallimin atau dari golongan ahnaf, pengikut Abu Hanifah, wa ghairuhum dan lain-lainnya, yashhaduna li hadhihi at-ta'ifah, mereka semua mengakui keutamaan para ashabul hadis, mengakui keutamaan para ahli hadis, dan mereka menyatakan annaha hiya ta'ifatun najiyah, mereka menyatakan para ashabul hadis adalah golongan yang selamat. Kalau kalian ingin mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah, datang ya ashabul hadis. Kaum sufi berkata, ini sufi yang masih awal-awal, karena sufi belakangan sudah terlalu jauh, menyatakan kalau kalian ingin menjadi aulia atau menjadi tingkat yang tertinggi ma'rifatullah, tidak ada cara lain kecuali kalian mengambil dari para ashabul hadis, karena mereka yang tahu perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah, sikap Rasulullah, dan mereka mengerti riwayat-riwayatnya. Ini ma'ruf, masyhur di kalangan mereka, para mutakallimin, ahli tasawuf dan lain-lainnya, mengakui keutamaan ashabul hadis. Qala, kata Syekh hafizahullah, li'annaha nahadat bi'a'ba'il islami aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa bayanan wa tajwinan li'ulumi Rasulullah SAW. Karena mereka para ashabul hadis bangkit menegakkan ilmu-ilmu Islam, isinya agama, ilmunya itu mereka riwayatkan, mereka bawakan dengan bukti-bukti kebenaran sanad, dengan bukti-bukti kebenaran riwayat, bahwa ini benar-benar ucapan Rasulullah, ini sanadnya, ini riwayatnya, muttasil, ini rawi-rawinya, fiqah, terpercaya. Yang diriwayatkan oleh para ashabul hadis, riwayat tentang apa? Hah? Tentunya seluruh ucapan Rasulullah SAW yang mereka dapatkan, mereka riwayatkan. Semua yang mereka dapatkan dengan sanad yang sahih, mereka ambil, mereka sampaikan. Berarti tidak terpaku pada satu bab saja dari bab-bab Islam, tidak hanya terpaku pada satu sisi saja dari sisi-sisi Islam, tetapi mereka riwayatkan semuanya, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa bayanan wa tadwina. Mereka sampaikan seluruhnya ilmu dari Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih. Apakah aqidah, manhaj, ibadah, akhlak, bayan, semuanya. Keterangan-keterangan disusun oleh mereka, disampaikan, dikaji, dipilih, dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Terhadap ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Dan ini barakallahu fikum ib'un thaqil. Ini adalah beban yang sangat berat yang mereka pikul, para a'immah ashabul hadis. Apa itu tugas mereka yang sangat berat? Mereka ambil dan mereka gali semua riwayat tadi dengan sanad-sanad yang sahih, dan mereka sampaikan dalam bentuk penyampaian, penjelasan, penulisan, pemilihan, pemisahan. Yang ini mengumpulkan dari masa jawami', masa awal biasanya disebutnya jawami', jami', jami', jami', kitabnya disebut jami', kumpulan riwayat dari Nabi, kumpulan hadis dari Nabi. Muncul lagi para ulama memilahnya, bahwa ini riwayat dari fulan, ini riwayat dari si Allan, maka dikatakan musnad, musnad, musnad, sekian banyak musnad. Mereka melihat lagi bahwa ini perlu disusun, sulit mencarinya kalau berdasarkan musnad, berdasarkan nama sahabatnya, maka disusun berdasarkan fiqih, hadis-hadis tadi. Muncul kitab sunan, sunan, sunan, sunan, disusun berdasarkan fiqih, bab taharah, bab salat, bab haji, bab ila akhir. Masih terus mereka berupaya memisahkan lagi, ini masih tercampur hadis sahih dengan dhaif, mereka pisahkan sahih, Sunan Abu Dawud, Sahih Sunan. Khamilun azakumullah, tidak berhenti mereka, terus berupaya agar kaum muslimin benar-benar berpegang dengan ilmu dari Rasulullah SAW dan murni benar-benar sahih dari Nabi, tidak tercampur dengan riwayat-riwayat yang palsu, riwayat yang dhaif, riwayat yang didustakan atas nama Nabi. Ini a'ba yang dibawa oleh mereka. Nahabat bi a'ba al-Islam. Bal hum 'alatun 'alaihim fi at-tafsir. Maka mereka jadi rujukan dalam tafsir. Ingin menafsirkan satu ayat, mencari riwayat-riwayatnya dari para ashabul hadis. Fatajiduhum a'imma fi at-tafsir. Maka kamu lihat para ahlul hadis banyak yang juga menulis tafsir. Kenapa? Karena mereka tahu. Bahkan kalau kalian lihat dalam kitab hadis ada bab tafsir. Ada kan? Bab tafsir ayat-ayat Allah Ta'ala. Karena di antara riwayat-riwayat hadis ada hadis yang menjelaskan ayat. Maka dikatakan dalam kitab Bukhari bab tafsir. Qul inna a'udzubikumullah. Bahkan mereka sendiri para ashabul hadis di samping menulis sunan, menulis kitab jawami', muwatta'at, mereka juga menulis tafsir. Wa tajid Abdul Razzaq min a'immatil hadis, membikin musannaf. Tetapi juga beliau Imam Abdul Razzaq menulis tafsir. Tafsir Abdul Razzaq. Dan juga Ibn Abi Hatim termasuk tokoh-tokoh ulama ahlul hadis, menulis kitab-kitab hadis. Ternyata beliau juga menulis kitab tafsir, tafsir Ibn Huzaimah, tafsir Ibn Abi Hatim. Ibn Jarir al-Tabari juga, beliau adalah ashab al-hadis, ulama pakar ahli hadis. Maka beliau ternyata menulis juga tafsir, tafsir besar, dan beliau bawakan semua riwayat-riwayatnya dengan sanad-sanadnya. Wal Imam Al-Baghawi rahimahullah juga min a'immati ashabil hadis, termasuk dari imam-imam ashabul hadis. Wa qama bi tafsir al-Qur'an, beliau juga menulis kitab tafsir. Wa at-tafsir al-mu'tamad, tafsir al-Qur'an bil Qur'an, al-Qur'an bis sunnah. Dan tafsir yang menjadi rujukan atau tafsir yang dipakai, tafsir yang diterima atau tafsir yang mu'tabar, yang diakui, adalah tafsir yang menafsirkan ayat dengan ayat lain, atau ayat dengan hadis, atau ayat dengan athar dari para sahabat, yaitu tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu tafsir yang mu'tabar. Adapun tafsir yang tidak dengan athar, tidak dengan riwayat, ghairu mu'tamad. Karena masing-masing orang bisa menafsirkan seenaknya kalau tanpa riwayat, tanpa dalil. Masing-masing akan menafsirkan dengan sekehendaknya, dan itu sangat berbahaya. Tapi kalau tafsir yang mu'tamad, tafsir yang diakui adalah tafsir yang dengan riwayat, maka tentunya ashabul hadis pakarnya, ahli di bidangnya. La tajiduhu illa inda haula. Kau enggak akan dapati tafsir yang seperti itu kecuali dari mereka, dari para ashabul hadis. Wa la tajiduhu inda sa'ir tawaif al-ukhra. Enggak akan kalian dapati yang demikian pada kelompok-kelompok lain selain ashabul hadis. Wal Mu'tazilah misalnya, wa ghairuhum fassaru al-Qur'an. Mereka menafsirkan Al-Qur'an. Tapi dengan apa? Dengan akal mereka. Mereka menafsirkan Al-Qur'an tetapi dengan akal mereka. Sehingga terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Bahkan terjadi dalamnya penolakan-penolakan terhadap berita dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tidak masuk akal. Malau tafsirahum bitakwilat, penuh mereka, penuhi tafsir mereka, Mu'tazilah, dengan ta'wilat, ta'wil-ta'wil batil, wa tahrifat, tahrif-tahrif yang batil, penyelewengan-penyelewengan makna, wal ahadisul mawdu'ah wal dha'ifah, dan juga penuh dengan berbagai macam hadis-hadis yang palsu, maudhu', lemah. Li'annahum la ya'rifun al-hadis, karena mereka tidak mengerti hadis. Mu'tazilah terkenal prinsip mereka mengutamakan akal, sehingga mereka banyak menakwilkan ayat kepada makna-makna yang batil, banyak menyelewengkan makna-makna ayat kepada makna-makna yang hanya karena cocok dengan akal mereka, padahal salah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Artinya caranya telah salah walaupun kebetulan benar. Dan ini tafsir ala Mu'tazilah, dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Kelompok lain, kaum sufi, yang katanya sufiyatul hadis, karena sufi ada dua jenis, ada sufiyatul kalam, ada sufiyatul hadis. Sufiyatul kalam yang masuknya ke dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, itu lebih parah. Sufiyatul hadis yang kata mereka masih berpegang dengan hadis, ternyata karena mereka bukan pakar-pakar hadis, sehingga walaupun mereka membawakan qala Rasulullah, membawakan riwayat-riwayat, ternyata riwayatnya tercampur dengan sekian banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Li'annahum la ya'rifuna al-hadis, karena mereka tidak mengerti tentang ilmu hadis. Wa nafasu ahl al-hadis wa adarru bin-nas, akhirnya mereka justru bertentangan dengan para ashabul hadis, ahlu sunnah, dan mereka membuat madarat pada manusia. Membuat madarat pada manusia. Akthar mimma nafa'uhum, lebih banyak merusaknya, lebih banyak membuat madarat daripada memberikan manfaat. Tapi dalamnya ada kebaikan, iya, sedikit, tapi banyak kejelekan-kejelekannya, banyak madarat-madaratnya, banyak penyimpangan-penyimpangannya. Apa kaidahnya dalam Islam, dalam usul fiqh, dalam qawaid? Khamilina azakumullah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindarkan yang jelek-jelek tadi lebih diutamakan daripada kita mengambil kebaikan-kebaikannya. Ambil kebaikannya, ada madaratnya, hindarkan madaratnya. Kebaikannya bisa ambil dari kitab-kitab lain, dari para ahlus sunnah. Demikian ya ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka adarru bin nasi akthar mimma nafa'uhum, mereka lebih banyak membuat madarat daripada memberikan manfaat. Fal'umdatu fi abwabil aqaid wa fi sihhatil ahadisi wa da'fiha, berarti patokannya, umdahnya, dasarnya adalah pada bab-bab akidah dan pada kesahihan hadis-hadis. Kalau sahih hadisnya, itu hujjah. Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau hadis yang sahih, itu madhhabku, itu pendapatku, itu yang aku pegang. Berarti di mana umdah? Umdahnya pada kesahihan hadis. Walaupun kau ahli merincikan, ahli beristimbat, ahli dalam menerangkan kesana kemari, kalau ternyata hadisnya dhaif, tetap tertolak. Wa fi tamyizil hadis sahihahu min dhaifihi wa bayan ar-rijal, maka umdahnya tetap kepada masalah penelitian, mana yang sahih, mana yang dhaif. Wa bayan ar-rijal, dan menerangkan rawi-rawinya, thiqah atau tidak thiqah, terpercaya atau tidak terpercaya, kuat hafalannya atau lemah kepalanya. Kullu hadza 'inda ahli al-hadits, dan semua itu ada pada ahli al-hadits. fahuqqa liman yashhad lahum an yashhad annahum ahlul haqqi, maka pantaslah siapa yang mempersaksikan keilmuan ini pada mereka, maka harus pula mempersaksikan bahwa mereka di atas kebenaran. Iya apa iya? Gak ada jawaban lain kecuali iya. Siapa yang mengakui bahwa ilmu ini ada pada mereka, maka harus mengakui bahwa mereka di atas kebenaran. Pertanyaan sederhana. Yang akan selamat, yang ikut Nabi atau yang gak ngikut Nabi? Itu pertanyaan sederhana. Semua muslim akan bisa menjawab. Siapa yang selamat? Yang ikut Nabi atau yang tidak ngikut Nabi? Yang selamat yang ngikut Nabi. Tapi pertanyaan kedua, yang ikut Nabi, yang tahu tentang ucapan Nabi atau yang tidak tahu ucapan Nabi? Yang tahu ucapan Nabi. Yang ikut Nabi, yang tahu ucapan Nabi dengan yakin, dengan riwayat yang sahihah, atau dengan tebak-tebakan kayaknya sahih? Yang mana? Yang pertama. Yang mengetahui betul dengan yakin bahwa ini ucapan Nabi dengan ilmunya, yaitu ilmu hadis. Sehingga barakallahu fikum, kembali kepada ucapan Syekh, masya Allah, ucapan yang sangat bagus sekali dari beliau, hafizahullah, bahwa huqqa liman yashhad lahum an yashhad annahum ahlul haqqi, maka pantaslah, sudah semestinya, siapa yang mengakui keilmuan mereka terhadap hadis, maka harus mengakui bahwa mereka di atas kebenaran. Karena mereka yang ikut Rasul, karena mereka yang tahu ilmunya tentang hadis-hadis Rasul. Man a'lamu bihadisi Rasulullah, ahlul hadis. Siapa yang paling tahu tentang ucapan-ucapan Rasulullah? Ashabul hadis. Siapa yang a'lamun nas bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ashabul hadis. Siapa yang paling tahu perbuatan-perbuatan Nabi? Juga para ashabul hadis. Siapa yang a'lamun nas, yang paling tahu tentang bagaimana sikap-sikap para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW mensujui mereka? Ashabul hadis. Enam ila akhirih. Maka semestinya kita mengakui bahwa mereka lah ahlul haq, wa anahumut ta'ifatul mansurah, bahwa mereka lah golongan yang akan dimenangkan. Allati nassa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang akan dimenangkan yang sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Wa man sara 'ala nahjihim, dan juga orang-orang yang menjalani jalan para sahabat. Wa tashabbatha bi adyaliha, yang mereka berpegang dengan atau bergantung dengan ekornya di belakang. Yakun insyaallah tabi'an lahum wa minhum, maka dia insyaallah akan mengikut mereka dan termasuk golongan mereka. Yadkhul fi itar hadhihi at-ta'ifah al-qa'imah, dan akan masuk dalam kelompok yang tegak, kelompok yang tegak di atas kebenaran, yang selamat, yang pasti ditolong ila yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Fahadal imam, kembali kepada ucapan tentang Imam Musabuni rahimahullah. Fahadal imam sya'ara bihajatin nas ila bayani aqidatis salaf. Maha beliau, imam ini, Imam Abu Uthman Ismail Musabuni rahimahullah, sya'ara bihajatin nas, sudah merasa kebutuhan manusia pada penjelasan aqidatis salaf yang dipegang oleh para ashabul hadis. Kana al-mutakallimun wal fuqaha wa ghairuhum mawjudin. Walaupun saat itu di masa beliau para mutakallimun ahli kalam ada, para fuqaha ada, kelompok-kelompok haula ada. Tetapi beliau tidak berkata, aku akan sampaikan prinsip-prinsip akidah yang dipegang oleh para mutakallimun. Tidak. Beliau katakan, akidah yang dipegang oleh para ashabul hadis, sejak Rasulullah SAW, sejak para sahabat sampai tabi'in dan berikutnya yang berikutnya sampai pada a'immah di zamannya. Mengapa? Karena yang tadi sudah kita jelaskan bahwa mereka adalah ahlul haq, karena mereka adalah atba'an nas, yang paling ngikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala kana al-mutakallimun kana al-fuqaha wa ghayruhum mawjudin fanasaba hadhihi al-aqidah li ahli al-hadis. Tetapi beliau menisbatkan akidah ini kepada para ashabul hadis. Walam yansibha li ulaik, dan tidak menisbatkan pada mereka, pada ahlul kalam atau pada yang lainnya. Limadha? Li'anna ahlul hadis 'alal haqq. Karena ahlul hadis di atas kebenaran. Wa ulaika dakhulu fil kalam, adapun yang lainnya masuk dalam ilmul kalam. Sebagian fuqaha yang tidak ahli di bidang hadis juga terlibat ketika bicara tentang usul fiqh, bicara ilmu kalam juga. Wa dakhalu fil falsafat, masuk dalam filsafat-filsafat. Wa dakhalu fi asya, dan masuk dalam beberapa perkara-perkara yang nasallallahu al-afiyah, kita minta pada Allah keselamatan. Wa dhaharu, dan kemudian muncul. Hadza jahmi, hadza mu'tazili, hadza khariji, wa hadza rafidhi. Khamilana'azakumullah. Muncul yang ini aliran Jahmiyah, yang ini Mu'tazilah, yang ini Khawarij, yang ini Syiah Rafidhah ila akhirih. Setelah itu muncul lagi yang ini Asy'ari, yang ini Sufi. Khamilana'azakumullah. Maka beliau rahimahullah menyatakan akidah yang kita pegang adalah akidah yang pernah dipegang oleh para sahabat. Seharusnya kaum muslimin berprinsip dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dan para ashabul hadis. Kenapa kemudian ashabul hadis? Karena ashabul hadis yang paling mengetahui tentang apa yang dipegang oleh salaf, yang paling mengetahui apa yang diriwayatkan dari Nabi dan dari para sahabatnya. Maka mereka lah yang paling berpegang dengan al-haq. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan dengan kalimatnya bahwa aku akan menulis prinsip-prinsip akidah yang dipegang oleh para salafus saleh, sejak para sahabat, para tabi'in, sampai yang berikutnya yang berikutnya. Najamat hadhil bid'ah kulluha, muncul kebid'ahan-kebid'ahan itu tadi semuanya sekian banyak. Wa adrakaha, kemudian Imam Abu Uthman As-Sabuni langsung mengejarnya, harus segera dibantah dengan yang lurus. Fa nassa ala aqidati salaf ashabul hadis, maka beliau menyebutkan nas-nasnya, apa yang dipegang dari aqidah para ashab al-hadith. Bayyana annahu lamma wasala ila al-balad al-fulani. Beliau menerangkan tadi di muqaddimahnya bahwa ketika aku sampai di negeri Jailan atau Amid atau Tabrustan. Kenapa yang disebut Tabrustan, Jailan dan semua negeri-negeri masyriq? Kana a'immatul hadis al-kibar fil masyriq. Ketika itu para ashabul hadis, para imam-imam besar, pakar-pakar ahlul hadis, kebanyakan mereka di masyriq. Imam Ahmad bapaknya di masyriq. Kemudian berpindah ke Baghdad dalam keadaan beliau kecil, atau diriwayatkan dilahirkan di Baghdad. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, semuanya fuhul a'immah kibar ashabul hadis, kanu fil masyriq, semuanya di masyriq. Wa ya'tarif ahlul jazirah, dan penduduk negeri Hijaz, Mekah Madinah dan sekitarnya mengakui ulama yang ada di masyriq. Para ahlu Mesir penduduk negeri Mesir, mengakui keutamaan ulama yang ada di Masyriq. Wahlul Maghrib juga mengetahui keutamaan mereka, mengakui ya'tarifun bitaqaddumi haula, mengakui keutamaan mereka. Silakan lihat. Adakah kelompok-kelompok tersebut yang tidak mengakui keutamaan imam-imam yang disebutin tadi? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Abu Daud dan sebagainya. Tidak, semuanya mengakui. Bahkan tokoh-tokoh mereka yang mengaku Syafi'iyah seperti Imam Nawawi atau Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang bersamanya, mereka mensyarah kitab Bukhari, mensyarah kitab Sahih Muslim. Mengapa? Limana? Karena mengakui bahwa yang di dalamnya itu semua ucapan Rasulullah. Ini ilmu. Ini adalah agama itu sendiri. Yang dikumpulkan dalam kitab-kitab mereka adalah din, agama, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrirnya Rasulullah, aqidah, fiqih, hadis, tafsir, semuanya ada di dalamnya. Akhlak, manhaj, semuanya ada di dalamnya. Lengkap. Khairan a'azakum wa kum muslimin sarmati. Ahlul Mesir, ahlul Maghrib, ahlul Hijaz, semuanya ya'tarifun, semuanya mengakui keutamaan mereka-mereka, wa tafawwuqihim fi khidmati sunnati Rasulullah SAW, dan mengetahui menonjolnya mereka dalam berkhidmat pada sunnah. Berkhidmat pada sunnah artinya mereka mengeluarkan upaya dan juhud mereka untuk menjaga hadis-hadis, untuk menjaga ilmu Rasulullah SAW. Wal'inayat biha wa tafaqquh biha, memerhatikan ilmu hadis, bertafaqquh dalam hadis-hadis. Fatajid lahum mu'allafat azimah jiddan, maka kau lihat mereka memiliki kitab-kitab yang sangat besar. Fis sunan, dalam masalah sunan. Fil aqaid, dalam masalah aqidah. Dan lain-lainnya. Ridwanullah alaihim ajma'in. Khamilina azakumullah. Ini faedah yang sangat banyak, luas. Dari kalimat yang simpel dari Imam As-Sabuni, bahwa aku akan menuliskan akidah ashabul hadis. Kenapa nisbatnya kepada ashabul hadis? Itu semua diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Karena ashabul hadis adalah orang-orang yang memang pantas dikatakan ahlul haq, karena mereka yang paling mengetahui ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir Rasulullah. Mereka yang paling mengetahui riwayat-riwayat, mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka mereka paling mengikut dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sangat pantas untuk dikatakan akidah yang lurus adalah akidah yang dipegang oleh para ashabul hadis, dan itu diakui oleh semua kelompok-kelompok kaum muslimin dari madhab apapun, dari kelompok manapun. Silahkan tanyakan pada mereka. Khamilina na'azakumullah. Mereka mencerca Wahabi, Wahabi, Wahabi. Oh, kalian aliran sesat. Kalian salafi dikatakan begini-begitu. Kita tanya dengan pertanyaan sederhana, bagaimana menurut kalian, Pak Kiai, tentang bagaimana Imam Bukhari dan Muslim? Sesat atau tidak? Saya yakin husnudzon mereka enggak akan mengatakan sesat. Oh, itu imam dan sebagainya, akan dipuji. Sebab tokoh mereka yang mereka agungkan dari tokoh mazhab Syafi'i mensyarahnya. Apakah An-Nawawi ataupun Ibnu Hajar? Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari dengan Fathul Bari, An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Akhirnya aku, baik, kita ikut apa yang dinukilkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana? Ayo kita kaji bersama, kita ikuti. Ini khuninun azzaullah, kalau mereka memiliki keikhlasan, sesungguhnya tidak akan punya alasan untuk menolak. Kalau mereka memiliki keikhlasan, tidak ada ta'assub, tidak ada taklid, mereka pasti akan mengakui bahwa memang riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi, maka itulah yang hak, itulah yang benar. Adapun yang lain, yang riwayat yang dhaifah atau yang dibikin-bikin atau yang palsu, ya tentunya itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada satu perkara lagi. Jam berapa duhurnya? Hah? Baik, masih ada sedikit. Ada masalah dalam matanya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan bahwa aku berjalan ke Masjidil Haram haji dan ziarah kubur Nabi. Dikatakan oleh beliau, hadza huna mas'alatun yanbaghi alwuquf 'indaha. Di sini ada permasalahan yang kita perlu perhatikan. Ucapan beliau ziaratu qabrin nabi alaihi salatu wassalam. Yani min maqasidihi min as-safar ila al-Hijaz ziaratu qabrin nabi. Terlihat zahir kalimatnya, konteks kalimatnya bahwa beliau tujuan-tujuannya di samping haji adalah ingin ziarah kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna hadhihi qad yastaghilluha ahlud dalal. Kalimat ini akan dimanfaatkan oleh orang yang sesat atau yang salah paham, mengira bahwa syaddur rihal ilal qabri tidak mengapa. Syaddur rihal artinya mengadakan perjalanan jauh untuk menuju kuburan. Khana bin na'azakumullah, tentunya akan dijawab sebentar lagi bahwa yang namanya ziarah kubur Nabi, bahkan kalau ziarah kubur yang lain saja dapatkan pahala, apalagi ziarah kubur Nabi, kan begitu. Itu perkara yang mulia, perkara yang dianjurkan. Tetapi masalahnya, apakah boleh mengadakan perjalanan jauh dengan niat ziarah kubur? Itu yang dilarang oleh Nabi, yang menyatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh safar kecuali ke tiga masjid. Tapi kalau mau atas, silakan atas dulu. Nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Untuk menjawab kesalahpahaman tadi, sebagian mengira bahwa Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah mengadakan perjalanan jauh untuk ziarah kubur, sehingga dijadikan alasan oleh mereka-mereka yang menyatakan bolehnya syaddur rihal, ke kuburan-kuburan. Kita jawab, pertama, huwa basyarun qad yukhti wa laysa bima'sum. Pertama, bahwa beliau sa'alim alimnya ulama, tetap manusia, tidak ma'sum, bisa keliru, bisa salah. Yang kedua, sudah ma'ruf, sudah masyhur di kalangan para imam-imam ahlus sunnah keutamaan untuk mendatangi masjid haram dan masjid nabawi. Artinya, kita yakin, berhusnudzan, bahwa Imam As-Sabuni rahimahullah menginginkan untuk ziarah masjid nabawi dan ziarah kubur. Tidak mungkin ziarah kubur tok tanpa punya niat ziarah masjid nabawi. Mustahil. Kenapa mustahil? Karena beliau ahlul hadis, pasti, mesti dia mendengar ucapan Rasulullah SAW tentang keutamaan masjid An-Nabawi dan keutamaan mengadakan perjalanan jauh dari manapun kalian berada menuju masjid Nabawi. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh untuk memuliakan sesuatu, memuliakan satu tempat, kecuali untuk memuliakan tiga tempat, tiga masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim. Tidak diadakan perjalanan untuk menuju suatu tempat untuk memuliakannya kecuali tiga tempat, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah SAW menerangkan keutamaan salat di Masjid Nabawi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, masjid salat fi masjidi hadza khairun min alf salatin fi masiwahu illa al-Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat dibanding dengan sholat-sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Berarti keutamaan sholat di Masjid Nabawi 1000 kali di atas masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Majah, hadis dari Jabir ibn Abdullah, dan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, rijaluhu atau rijalu isnadihi siqat, rawi-rawinya siqah, terpercaya. Enam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi bersabda alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang keutamaan Masjid Nabawi, qala masjidi, salat di masjidi afdal min alf salat, lebih afdal dari 1000 kali salat di masjid lainnya, illa Masjidil Haram. Sedangkan salat di Masjidil Haram lebih afdal 100.000 kali masjid-masjid yang lainnya. Dan juga Nabi SAW pernah ditanya tentang Baitul Maqdis, bagaimana Baitul Maqdis dengan Masjid Nabawi? Dijawab, salat fi masjidi, salat di masjidku ini afdal min arba'i salatin fi, lebih afdal 4 kali lipat dari salat di Masjid Al-Aqsa. Wala ni'mal musalla, tapi dia betul-betul sebaik-baik musalla, sebaik-baik tempat salat. Akhrajahu At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Khulimina azakum Allah kumusim yang sarmati. Kira-kira apakah riwayat-riwayat tentang keutamaan Masjid Nabawi yang sampai 1000 kali lipatnya tidak diharapkan oleh Imam Musawbuni? Tentunya diharapkan. Yang kedua, ketika Nabi menyatakan atusadur rehal, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh untuk memuliakan satu tempat kecuali Masjid Nabawi, apakah ada niat ini pada beliau atau tidak ada? Kita yakin ada. Beliau pakar adalah hadis, ada. Sehingga maknanya aku menziarahi kubur Nabi tadi adalah ingin mendapatkan di samping ziarah Masjidin Nabi, dan itu tujuan utama. Itu tujuan utamanya. Juga di sana akan bisa ziarah Masjid Nabawi. Berbeda dengan orang-orang yang belakangan yang karena tidak memiliki ilmu, akhirnya mereka justru niat utamanya datangi kuburan. Ya, jangan keliru. Itu yang salah. Harus niat utamanya, sehingga engkau mengadakan perjalanan jauh itu keutamaan Masjidil Haram. Itu harusnya demikian. Luruskan niatnya bahwa yang lebih utama, yang paling utama, yang membawa engkau untuk safar ke sana adalah Masjid Nabawi. Karena Nabi menyatakan dengan tegas, la tusyaddur rihal, jangan mengadakan rihal kecuali kepada 3 masjid ini. Adapun kalau masjid yang sana, masjid yang sini, sama saja. Loh, tapi kalian datang dari jauh-jauh ke Masjid Solo, daurah, gimana itu hukumnya? Itu sama seperti tadi, tujuannya bukan masjidnya. Masjid ini masjid tetangga, masjid dan semua, tidak ada perbedaan keutamaan. Tetapi yang kita cari talabul ilmi, cari ilmu walaupun sampai ke luar negeri. Adapun hanya perbedaan kota dekat sekali. Apa tujuannya? Talabul ilmi. Sehingga jangan lupa, an-niyah harus lurus. Untuk apa kita jauh-jauh datang ke sini? Talabul ilmi. Bukan wah, masjid di sini lebih ini, lebih itu, dan kalau kita sholat di sini pahalanya lebih sekian kali lipat. Tidak ada keyakinan itu, tidak ada pada ahlus sunnah. Masjid ini masjid kita, masjid siapa saja sama, kalau dia diwakafkan untuk Allah Ta'ala maka dia masjid. Khulidin a'azakumullah, kembali kepada kitab, kata Syekh Hafizullah Allah, kata Syekh Rabi, ammal mutaakhirun, adapun orang-orang yang belakangan, minas sufiyah, dari kalangan sufiyah, dan khurafiyin, ahlu khurafat, ada juga rawafid syiah, qasduhumul asasi ziaratul qabr, mereka menjadikan tujuan utamanya adalah ziarah kubur. Wa in kana bainal qabri wal masjid talazum, walaupun antara kuburan dengan masjid ada keterikatan atau ada talazum. Talazum artinya kita datang ke masjid, ada kuburan di sana, kita datang ke kuburan, ada masjid di sana, artinya kamu ziarah kubur, kamu dapat keutamaan masjidnya. Kamu datang ke masjid, kamu datang dapat ziarah kuburnya, kan begitu. Baik, tetapi an-niyah harus lurus. Kamu mengadakan perjalanan sekian jauhnya untuk apa? Yang lebih utama, ziarah Masjid Nabawi. Karena Nabi menyuruhnya, jangan mengadakan perjalanan kecuali kalau ke masjid ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Baru setelah itu yang lainnya.